Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله malam hari ini tanggal 23 Jumadal Ula 1444 Hijriah atau tanggal 15 Desember 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, di mana tadi alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Hamam Allah sudah memberikan materi tentang motivasi dalam menuntut ilmu syar'i. Dan ini tidak lain adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Kita berkumpul dan malam hari ini kita sudah merasakan ada serpihan-serpihan kegembiraan yang terkunyah dengan nyaman di mulut kita, dan semoga itu menjadi penyemangat agar kita saling bisa mendoakan satu sama lain. Dan terutama ini adalah malam Jumat, sudah masuk Jumat, begitu juga sudah turun hujan, dan doa-doa pasti dikabulkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga ana meminta kepada antum semuanya menyisipkan doa-doa kebaikan. Doa untuk asatid kita, untuk masyayikh kita, dan juga doa kebaikan untuk pembangunan di Sukran. Dan begitu juga pembangunan di Namira. Mungkin kalau antum lihat, tidak ada yang mengetahui bagaimana pressure pembangunan. Tapi ana yakin di situ pasti Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Dan semoga dengan doa-doa yang tulus dari kita semuanya, dakwah kita dalam membangun dakwah di Sukran dan di Magelang secara umum dan sekitarnya itu bisa mendapatkan kemudahan. Nah, begitu juga ini berkaitan dengan akikahnya, ana memberikan nama Uwais setelah berjibaku dengan para masyayikh tentang berapa nama. Ada nama Uqbah, ada nama Zubair, ada nama Uwais, dan ada nama Sauban. Bat-batnya ana ambil dari para rawi hadis dan tabi'in. Karena ana masih ingat keinginan dari Syekh Abdul Bari Hafidzallah. Beliau menginginkan agar kita itu mencintai ahlul hadis dengan cara yang terbaik. salah satu cara yang terbaik adalah menyematkan nama-nama kebaikan dari para pendahulu kita yang soleh, yang mempunyai makna yang baik, itu kepada anak-anak kita. Itu salah satunya. Dan semoga Wes bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menghafal Quran dan menghafal hadis Nabi SAW, dan juga bermanfaat buat umat muslimin. Nah, ini kita sampai pada pertemuan yang ke-132, halaman 267. 168. Dan semoga Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mengambil faedah dan kefahaman dari apa yang kita bahas. Karena kefahaman dan kebarokahan ilmu itu diawali dari ikhlas. Sebagaimana tadi yang disebutkan. Alhamdulillah. Ikhlas, syukur, sabar. Ya. Dan juga di situ doa kepada Allah. Bitazkiyatun nafs. Itu semuanya berkaitan dengan inti-inti dari bagaimana cara kita mengambil faedah ilmu. Karena bisa jadi orang mendapatkan predikat ilmu tapi tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Bisa menyelesaikan kitab-kitab ulama tapi isinya tidak sebagaimana yang difahami. Nah, kita masuk di sini. Qala Syarih rahimahullah. Jadi beliau menulis kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini matan. Syarahnya juga beliau sendiri. Sehingga di sini kita langsung masuk kepada syarah, karena salah satu alasan illahnya itu adalah dulu awal-awal ketika anak pulang pertama kali, saya bacakan kutipnya kecil di sini dan selesai, tapi hanya beberapa orang saja. Tapi begitu anak mendapati syarahnya, dulu anak pernah membaca dengan Syekh Shalih Al-Mashari radhiyallahu anhu, dan di situ anak fahami bahwasanya kitab ini kitab yang esensial untuk membahas tentang bagaimana sesungguhnya akidah Ahlussunnah Jamaah. Nah, sebagaimana di beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang korelasi adanya syarah akidah Ahlussunnah Jamaah dan korelasi dari dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang lainnya, dari kitab Al-Qul Mufid, dari kitab syarah akidah Al-Wasithiyah. Itu banyak sekali, bahkan di dalam tafsir-tafsirnya beliau itu banyak korelasinya, berhubungan. Pas kita nyampe di sini, di sana juga berkaitan dengan seperti itu, insyaallah. Nah, ini kemarin kita masih berkaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah azza wajalla. Bahwasanya kama tarawnal qamara lailatal badri innakum satarawna rabbakum kama tarawn al-qamar fi lailatul qadr fi lailatul badr. Nah, la tudhammuna fi ru'yatihi. Ya, sesungguhnya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badr. Sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat Al-Qamar, rembulan ini, pada bulan purnama, pada malam purnama. La tudhammuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Nah, sekarang kita masuk pada wa nu'minu bi anna hadhihi al-aqidata mabniyatun ala thalathati ususi usulin 'azimatin al-kitab wa sunnatu wa isma'us salaf. فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والذي يراه في عرصات القيامة هم المؤمنون والمنافقون فقط. Ini sebenarnya kemarin sudah baca tapi waktu sudah selesai waktu itu. Nah. Nah. Jadi di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah ya. Ini berkaitan dengan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah nu'min, kita itu beriman bi'anna hadil aqidata, bahasanya aqidah ini, bahkan ketika kita membahas aqidah-aqidah ada juga membahas ada aqidah ada ilm ilmu ma farku bainal aqidah wal ilmi. Waktu itu pernah kita bahas di awal-awal kitab ini. Pak Adi masih ingat perbedaan antara akidah dan ilmu? Belum. Akidah bersumber dari ilmu. Salam. Muhawalah thayyibah. Usaha yang bagus. Mas Muslih Abu Uwais. Ya, anda kenalkan salah satu Abu Uwais yang lainnya. Mana Abu Uwais? Apa bedanya ilmu dan akidah? Ilmu lebih luas, akidah lebih sempit. Mas Agus, perkenalkan. Ini new cover, covernya di newin. Dia namanya Mas Agus. Ya, Mas Agus, apa bedanya ilmu dan akidah, Mas Agus? Tapi senyuman antum sudah bisa menjawab. Allah barik, jazakallahu khairan. Nah, Mas Aslam, Mas Slamet. Apa bedanya al-aqidah wal-ilm? Ma farku bain al-aqidah wal-ilm? Tak, bu, jangan tanya gitu. Habis makan daging ini enak-enak langsung kasih pertanyaan. Ingat? Atau nge-plan? Atau belum tahu? Pak Nao, Pak sekarang maksudnya. Ya. Gimana Pak Nao? Menurut antum saja Pak Nao. Mbok menawa ada jawaban yang benar. Suatu ilmu berdasarkan akidah. Ya, antum kontra sama Pak Adi ya. Ya, akidah harus berdasarkan ilmu. Nah, sekarang antum ilmu harus berdasarkan akidah. Allah memberi. Ya. Ini ada hal-hal yang sesuatu harus disinkronisasikan. Mas Fajar Abu Maryam yang sebentar lagi insya Allah akan menyusul bikin kambing guling juga insya Allah. Didoakan Mas, tenang aja Mas. Ya. Belum. Kita tanya kepada Abu Mujahid. Ayo, Bang. Ayo. Ya. Ayo. Beliau pas Ana memberikan pertanyaan, beliau ada saat itu. Allahumma barik. Saya kelahiran. Santu. Jadi ini salah satu fungsi untuk mengecek ya, generasi per generasi. Beliau generasi pertama, Allahumma barik. Ya. Jadi akidah itu keyakinan. Ada keyakinan yang salah, akidah ya ghair sahihah dan akidah sahihah, atau sebutannya akidah batil, ya. Akidah batilah, ya akidah batilah, akidah sahihah. Nah, sedangkan itu keyakinan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang meyakini, ya menunggaling kaulo gusti, itu keyakinan, itu akidahnya dia. Syiah punya keyakinan, punya akidah. Orang kafir punya keyakinan, punya akidah juga. Belum tentu akidah sahihah. Sedangkan ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Tidak ada kurang-kurangnya. Jadi tadi peruntutannya setelah ke Abu Mujahid, terakhir beliau ini yang Abu Fauzan. Ya. Nah, pas ana pertanyaan itu beliau juga ada. Ya, Mas. Allah mabarik. Nah, barakallahu fikum. Sanallahu alaikum. Jadi di sini tentang akidah. Jadi jangan sampai paham salah. Apa bedanya dengan tauhid? Nah, yang dasar-dasar ini saja, kalau misalnya tidak dimurojaah, antum hanya paham secara keyakinan, secara akidah saja, tapi tidak didasari dengan ilmu. Sehingga ketika ditanya, bingung. Ya. Sedangkan tauhid itu dari wahada yuwahidu. Tauhid menjadikan satu. Makanya kalau antum istrinya masih satu, namanya muwahid. Jaban khaif. Ya. Nah, seperti ana juga, sama, alhamdulillah. Nah, itu namanya muwahid. Pelaku dari tauhid, muwahid namanya. Ya. Tapi di sini tauhid kita masukkan pada pengertian yang secara istilahi at-tauhid, bukan tauhid saja, at-tauhid. Itu ifradullah, mengisahkan Allah azza wajalla. Paham sampai sini? Dan itulah bagian dari akidah sahihah. Bagian dari akidah yang benar. Akidah yang sahihah. Nah. Jadi kalau misalnya dikatakan ya ya antum insyaallah paham tadi yang ana sampaikan. Nah, kita masuk sekarang. Mabniyatun ala thalati ususin usulin. Itu dibangun berdasarkan tiga landasan pokok azimatin yang agung. Al-kitabu was-sunnatu wa ijma'us salaf. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya disebutkan tiga usulin? Dan di situ disebutkan al-kitab, tidak disebutkan al-kutub. Was-sunnatu wa ijma'us salaf. Karena ini berkaitan dengan Islam, bukan berkaitan dengan agama yang lainnya. Ya. Sehingga di situ Alkitab ay Al-Qur'an. Was-sunnatu adalah sunnah. Ya, sekarang saya tanya kepada antum lagi, definisi sunnah, Mas. Bukan disun langsung musnah, bukan. Ya. Karena ada orang yang memeluk sunnah kemudian tidak kuat. Makanya kemudian setelah mengatakan sunnah, hilang. Sunnah, hilang. Sunnah, hilang. Bukan. Sunnah, itu pengertiannya, ya. Ada orang yang mengatakan sunnah itu menurut ahlu fikih. Ada istilah ahli fikih. Ada juga istilah ahlu hadis. Nah, yang seharusnya kita bawa itu adalah sunnah menurut ahlul hadis. Sunnah menurut ahlul hadis adalah ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin ya khalqiyatin au khuluqiyatin. Oh, tambahannya itu bebas. Jadi yang lebih masyurnya lagi adalah ma'udhifa ila Rasulullah SAW. Apa saja yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat. Jadi kalau misalnya antum mengatakan ya, mengatakan misalnya motong kuku, wah min sunnah kok, min sunnah, cuma sunnah, sidik-sidik sunnah, sidik-sidik sunnah. Ya, sunnah itu apa tuh? Ada orang yang memahami sunnah itu berdasarkan ahlu fikih, istilah fikih. Ya, idza fa'alahu apa? Ujira. Wa idza tarakahu apa? Laisa lahu ajr. Wa laisa lahu ism. Orang yang melakukannya akan diberikan ganjaran. Kalau tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Nah, oleh karena itu, orang yang memahami kontekstual sunnah itu menurut fikih, maka dia sudah membatasi berbagai macam aspek dari hadis-hadis Nabi SAW. Makanya di orang Indonesia ini agak susah ketika harus menyamakan persepsi. Mau sunnah model yang gimana nih? Maka seharusnya kita bawa sunnah itu pada bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Sallam itu adalah bagian dari sunnah Nabi Sallam. Makanya, misalnya Mas Furqan, Abu Adlan berusaha untuk mengikuti sunnah dengan memanjangkan rambut, ya boleh, halal, boleh. Tapi bukan itu saja, itu sunnah Nabi Sallam. Kemudian meninggalkan yang lainnya. Nah ini gak benar. Apa maksudnya sih? Begitu juga orang yang memelihara jenggot. Ada orang sukanya jualan jilet, ya. Dan dia buka toko kelontong, semuanya pamfletnya jilet, motong jenggot, ya. Kemudian ditanya sama pelanggannya, Mas kok gak jenggotnya enggak dipotong, jenengan dodolan jilet. Ada ikhwan yang waktu itu ditanya seperti itu. Kemudian dia mengatakan, ini bukan toko saya. Itu yang pertama. Itu bukan toko saya. Saya hanya menjaga. Saya bekerja di sini. Tapi bukan berarti saya harus takluk atau patuh dengan apa yang menjadi brosur pamflet di sini. Saya lebih takut dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan keyakinan saya kepada agama saya. Ya, agama saya Rasulullah SAW bersabda, ya, Khaliful Yahud wa auful liha. Silsilah Yahudi dan pelihara jenggot. Maka saya pegang yang itu. Ya. Langsung orang itu terbengong-bengong, ya wis, nggak bisa dibantah lagi. Nah, ini adalah bentuk kecintaan, bukan hanya sekedar orang mengatakan ming sunnah we. Kalau meninggalkan kan nggak apa-apa. Yang penting wajib-wajib sih. Nah, orang berdalih seperti itu adalah dalih dari orang-orang yang notabene sukanya adalah pada zona aman, tidak mau di kritisi dan tidak mau juga menjadikan dirinya untuk belajar. Nasehat sama mafia. Kemudian di sini Alkitab wa sunnatu wa ijma'us salaf. Kenapa ijma'us salaf? Kenapa bukan ijma'ul khulaf? Ya, Pak Nowo, Mbok Menowo antum bisa menjawab. Kenapa di situ ijma'ul salaf bukan ijma'ul khulaf? Ya. Karena khalaf itu belakangan, salaf itu dulu. Maksudnya belakangan artinya kalau dihitung dari zaman Nabi SAW, khalaf itu adalah belakangan, dekat dengan kita. Ya, salaf itu pendahulu yang sudah tidak ada lagi. Makanya as-salaf, katakan as-salaf yutlaku ala ثلاثة قرون. يا قرن الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. يا sebagaimana dimutlakkan salaf itu adalah generasi, tiga generasi terbaik. Generasi Rasulullah SAW, ya, kemudian dan para sahabatnya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu adalah tiga generasi yang dimutlakkan adalah generasi salaf. Qala inna allaha la yura, sesungguhnya Allah Azza Jal tidak pernah bisa dilihat. Ya, ini tidak benar. Mereka tidak ada satu pun orang dari salaf terdahulu yang mengatakan Allah Azza Jalla itu tidak bisa dilihat. Wa nu'minu bi annal kuffara mahjubuna 'anillahi, dan kita beriman bahwasanya orang-orang kafir itu kelak akan ditutup, dihalang-halangi dari melihat Allah Azza Jalla. Liqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di ini di surat Mutaffifin, ya. Kalla innahum ar rabbihim yawma idil la mahjubun. Naam. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, innahum, sesungguhnya mereka ar rabbihim, dari Rabb mereka, yawma idin, pada hari itu, la mahjubun, benar-benar mahjub, benar-benar dihalangi. Benar-benar dihalangi untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, nasallahu alaihi wa sallam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari menjadi yang seperti itu. Nih. Ya. Kemudian, walladhi yarahu fi 'arasatil qiyamah, dan yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla pada permulaan hari kiamat itu adalah humul mu'minun. Mereka orang-orang mukmin. Wal munafiqun nafaqat. Ya, Pak Noh, kenapa disebutkan di sini wal munafiquna faqat? Kenapa disebutkan wal munafiqun? Kenapa disebutkan di sini munafiqun? Bukannya orang-orang munafik juga akan, ya, akan ada di dalam neraka? Betul atau salah? Fi darkil asfal minan nar. Tapi di sini munafiqunya karena ara, di sini arasatil qiyamah, permulaan, belum mereka dihisab. Setelah dia tahu ini mana yang benar-benar iman benar dan yang nifak, maka mereka pun orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan Allah Azza wa Jalla berupa surga, tidak akan bisa melihat Allah seterusnya. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita nikmat, yaitu dengan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah. Wal hikmatu min dalika ay min tamkinil munafiqina min ru'yatihi idharul hasrati ala ha'ulal munafiqina hasratan 'azimatan. Fayu'maruna bis-sujudi fala yastati'una wa yasjudul mu'minuna fatabqa ru'yatullahi lahum wa ha'ula'i yudrabu bainahum bis-suri lahu babun batinuhu fir rahmat wa dhahiru min kibalihi il-adab fa yazdaduna hasratan li'anna ru'yatal insan ma yuhibbu thumma hermanum minhu ashaddu min adami ru'yatihi bil kulliyati hadha ma yata'allaku bi ru'yatillahi azza wa jal. Nah. Nah. Hikmah dari yang demikian ay min tamkinil munafiqina min ru'yatihi, bahwasanya orang munafik masih dimungkinkan untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Hikmahnya apa? Idharul hasrati ala ha'ulal munafiqina hasratan 'azimatan, akan diperlihatkan kepada orang-orang munafik dengan kebangkrutan, penyesalan yang begitu dahsyatnya bagi mereka. Paham, Mas? Naam. Fayu'maruna bis-sujudi, mereka itu diperintahkan untuk sujud. Fala yastati'una, mereka tidak sanggup. Di perintahkan untuk sujud, mereka tidak sanggup. Wa yasjudul mu'minuna, sedangkan orang-orang mukmin itu langsung sujud. Fatabqa ru'yatullahi lahum, maka yang hanya bisa melihat Allah azza wajalla hanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin. Orang munafik sudah tidak bisa. Karena ketika diberikan ujian, yaitu perintah untuk sujud, mereka tidak mampu untuk sujud. Nah. Ya, wa haula'i yudrabu bainahum bisuri lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa dhahiru min kibalil adab wa yazdaduna hasratan li'anna ru'yatal insan ma yuhibbu thumma hirmanahu minhu ashaddu min adabi ru'yatihi bil kulliyah. Hada ma yata'allaku bi ru'yatillahi azza wa jalla. Kita jelaskan ini dengan perumpamaan yang lain nanti habis ini. Kita jelaskan dulu. Nah, sehingga di sini, ya, orang-orang mukmin akan tetap bisa melihat Allah azza wajalla. Dan sedangkan, ya, diberikan pemisalan bagi orang-orang munafik itu adalah wujudnya mereka di situ, ya, babun, pintu. Batinuhu firrahmah, di dalamnya itu ada rahmat kasih sayang. Wadahiru, namun nampak nyatanya adalah min kibalil adab, itu seolah-olah ada adabnya. Jadi dalamnya itu rahmat, tapi ketika dilihat secara nampak luar kasat matanya itu adab saja. Nah, fayasdaduna hasratan, maka akan lebih lagi apa mas, menyesalnya, ya, gelisahnya dan kebangkrutan mereka itu kelihatan sekali. Li'anna ru'yatal insan, karena penglihatan manusia, ma yuhibbu, melihatnya dia senang melihat sesuatu. Tsumma hirmanahu minhu ashaddu min adami ru'yatihi bil kulliyah, namun kemudian dicegah, enggak bisa lagi melihat. Sudah melihat pertama senang, melihat yang kedua enggak boleh. Itu lebih dahsyat lagi. Ya, karena seolah-olah apa? Di sini asyaddu min adami ru'yati bil kulliyah. Ini lebih dahsyat daripada dari awal enggak bisa lihat. Ya. Hadza ma ta'allaqu bi ru'yatillah azza wajalla. Ini adalah kaitannya dengan melihat Allah azza wajalla. Sekarang dengan pengandaian kita yang lebih sederhana, ya, yaitu adalah ketika antum itu melihat kacang, mas, sedangkan antum sakit gigi. Ini kemarin terjadi. Ada yang senang makan kacang, kemudian dia mengatakan, saya akan makan banyak kacang ini, biasanya saya bisa makan banyak, enak sekali. Sekali, dua kali, kerau, tiga kali terus. Gak sanggup lagi. Gak sanggup lagi. Makannya gak sanggup lagi. Ya. Akhirnya yang dia sudah borong banyak kacang itu gak kemakan. Gara-gara apa? Ini tidak sanggup lagi makan. Paham? Sampai di sini, mas? Ya. Kenapa? Dia sudah mengetahui tentang enaknya apa yang diinginkan, yaitu makan kacang. Habis itu dia tercegah. Kenapa? Sakit gigi, selesai. Ya, sakit gigi, kasihan. Lo yaswi, tohur lah bahasa insyaAllah. Gitu kan? Didoakan. Jadi bukan diketawain. Walaupun ya memang saat itu secara otomatis ya orang spontan ketawain kan. Haha, gitu kan. Nah, ala kulli hal, ya, ala kulli hal, di situ adalah kenyataan. Kita bisa belajar dari kenyataan. Ternyata masalah akidah itu tatbiknya sampai sekecil itu, mas. Subhanallah. Sampai sekecil itu. Maka ketika orang-orang munafik hanya diperlihatkan ketika di permulaan yaumul kiamah, sebelum mereka diuji. Kemudian setelah diuji, mereka tercegah dari mendapatkan, bisa melihat wajah Allah Azza Jalla. Yaitu betapa kenikmatan itu dahsyat Tapi mereka itu terhalangi. Lebih sakit itu, Mas. Sakit. Sama hanya tadi yang Anda sebutkan. Sudah beli kacang mahal-mahal. Ya. Atau antum mau lihat kacang yang ada coklatnya, wis. Pokoknya yang enak-enak, wis. Yang antum pinginin. Ya. Iya, yang punya hatta Pak Hadi aja kalau ngeliat langsung senang Pak Hadi. Allah mubarak. Ya. Pengen makan banyak, tapi apa daya? Gigi sudah tidak muda lagi. Ya. Anak akhirnya akan mengatakan seperti itu. Ya, ya. Tapi Pak Hadi sudah terlanjur cerdas, kemudian mendahului. Itu adalah tentang bagaimana konsep gigi metik dan gigi manual. Bahkan Anda nulis di situ di tentang mengungkap rahasia usia senja. Anda sebutkan itu. Nah, tapi ini faedah baru. Ya, Anda akan tulis di sini. Yes, bismillah. Ini tentang betapa keinginan manusia. Keinginan manusia banyak, tapi ketika di tengah jalan itu terhenti mendapatkan kenikmatan tersebut, maka dia akan lebih sedihnya daripada ketika dia dari awal memang tidak sanggup atau terhalang untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, ini Mas. Jadi, betapa keinginan manusia banyak, tapi ketika di tengah jalan itu terhenti mendapatkan kenikmatan tersebut, maka dia akan lebih sedih daripada ketika dia dari awal memang tidak sanggup atau terhalang untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini faedah dari apa, Mas? Tentang melihat, bagi orang-orang munafik, melihat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ana baru akan mengajak kepada metik dan tidak metik. Ya, Pak Hadi langsung cling, langsung metik dan manual dan metik. Sekuler Pak Adik. Nah, ini seperti orang yang punya gigi rapuh, tapi ingin makan kacang banyak. Ya, ya, kambing guling, ya, ya, kambing guling, wes, diain pokoknya. Misal Pak Hadi senang, kita senang semua. Ya. Namun, apa daya gigi tidak sanggup dan kolesterol akan menjulang. Maka dia pun berhenti sebelum ya, dihentikan oleh penyakitnya. Kekurangannya. Nah, itu juga faedah. Ya, subhanallah. Makanya saya Soleh Mas Arif adalah pernah mengatakan apa? Kamin fawaid tetahsun fi asna'id dars. Akan berapa banyak faedah-faedah ilmu itu akan antum dapatkan ketika antum mengajar. Kenapa? Antum akan terbetik kejadian-kejadian yang antum sudah pernah alami. Atau ilmu-ilmu yang sudah antum pernah baca. Atau penjelasan-penjelasan masyaikh yang pernah antum dengar. Itu subhanallah bagian dari keindahan untuk mengajar. Makanya kemarin itu ada yang mengatakan, Ustaz, bu, dikurangi jadwal mengajar. Ana akan menjawab, Mas. Bagaimana ana bisa mengurangi jadwal mengajar sedangkan ana sangat butuh dengan mengajar itu untuk menambah ilmu buat ana. Apakah dengan kemudian antum bisa mengekat atau mendiskon jadwal kajian ana, antum bisa memberikan ilmu kepada ana? Tidak bisa. Karena dari awal, sebagaimana Syekh Shalih Al-Mashari mengatakan, awalu man yastafid min hada dars ana. Pertama kali yang mengambil faedah dari ilmu yang diajarkan ini, kajian ini adalah aku. Jadi kalau antum itu ada tidak ada, enggak ada masalah. Tapi semoga Allah Azza memudahkan. Antum juga bisa mendapatkan faedah. Makanya, kenapa para ulama itu, antum ingat, Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, sudah selesai secara alfiah. Beliau mengajar lagi di akhir kehidupan beliau syarah jurumiyah. Bayangkan. Untuk apa itu, Mas? Antum tahu, Mas? Untuk apa? Ada faedah-faedah yang baru. Ada faedah-faedah yang baru. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Mashari Fadlullah juga pernah mengatakan ketika beliau itu setiap tahunnya, setiap kita belajar mendekati musim haji, ya, Syekh menargetkan, ya Zaki, yallah, yallah, namshi, namshi. Hadis sana insyaAllah, senamur ala al-mughni, al-mukudama. Ya, fima bad, insyaAllah, senamur ada Fathul Bari. Wa fima bad, hakad-hakad. Bil munasabah. Syekh mengatakan, ya Zaki, yallah, kita akan mendapati, tahun ini kita akan dapati kitab al-mughni. Kitabul haji, yang berkaitan dengan haji dari kitab Al-Mughni. Tahun depannya dari Fathul Bari. Kitab depannya dan seterusnya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan. Dan Syekh mengatakan, idza taqarrabna ala kitabul hajj au fi musimul hajj wajadna fawaidan jadidah ka'annana ma nata'allam min qabl. Kalau kita belajar tentang haji lagi, haji lagi, haji. Seolah-olah kita mendapati itu baru lagi. Ada sesuatu yang baru lagi, ada sesuatu yang baru lagi. Subhanallah. Padahal itu diulang-ulang. Dan haji itu sederhana. Apalagi umroh, sederhana. 3 jam, 4 jam selesai. Haji berapa hari selesai. Tapi di situ tafsiliyahnya dan tatbiqiyahnya berkaitan fikul waqi', kita akan menjadi lebih kuat ketika apa? Mempelajari kitab-kitab itu dengan cara sudut pandang yang berbeda-beda. Itulah bagian dari apa, Mas? Ya. Dari mempelajari ilmu berulang kali. Al-fahmu bitakrar. Jadi jangan sampai Syekh bin Baz rahimahullah mengajarkan kitabul tauhid lebih dari 21 majlis halaqah. Selesai diulang lagi, selesai diulang. Apakah para muridnya bosan? Tidak. Subhanallah. Dan semoga nanti Allah mudahkan kita juga mengulang kitab Tul Mufid atau kitab Tauhid. Sebentar lagi selesai, kita akan ulang lagi. Dan kita sudah mengulang lagi tafsir Al-Qasas. Ya. Dan nanti insyaAllah bi'inilah Allah Azza wa Jalla akan memberikan banyak. Nah. Ya, ada dulu monggo. Bagus. Ya, sebentar, sebentar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Faidah in qala qa'il ru'yatullahi fil jannati mutaqarriratun am marratun wahidatun. Ini juga asik. Faidah, kalau ada yang berkata apakah melihat Allah Azza wa Jal di surga itu berulang kali atau sekali saja? Nah, fal jawabu la adri. Saya mengatakan apa mas? Jawabannya, la adri. Dan ini Syekh berusaha menukilkan tanya jawab ini sebagai bagian interaktif yang mengamalkan hadis Jibril. Maka ketika kita menuntut ilmu syar'i ditanya, jangan sampai baper mas. Ya, Mas Agus baper apa sih? Ya. Baper gak boleh dalam menuntut ilmu syar'i. Langsung bawa perasaan. Ustaz dikit-dikit nanya, bukan. Hatta bahkan kita enggak bisa jawab pun itu bukan aib. La yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan dapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Nasallahu alaihi wasallam. Kita berlindung dari dua sifat ini. Sekali lagi, Mas. Orang menuntut ilmu syar'i enggak bisa, wajar itu, Mas. Hatta ustaznya salah pun itu wajar. Dan kita semuanya harus memberikan kelonggaran. Seperti itu, longgar. Nah, jadi la adri waqad warada anna yaumal mazid yaumal jum'ati, bahasanya yang diinginkan di sini adalah yaumal mazid, hari tambahan itu adalah hari Jumat. Anna Allah azza wajal ya'danu lil ahli jannati an yazuruhu yaumal jum'ati. Allah azza wajal memberikan izin kepada penduduk surga untuk mereka itu menziarahi Allah azza wajal yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Ya'ni ma yuqabilu yaumal jum'ati, yaitu adalah ma yuqabilu yaumal jum'ati, apa yang di situ dekat dengan hari Jumat, artinya apa, sudah berkaitan dengan hari Jumat. Walihada ja'at ibaratu Syekhul Islam fil Aqidah Al-Wasithiyah, ini ada ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, qala wa yarawnahu ba'da dukhul jannati kama yasha'ullah, dan penduduk surga akan bisa melihat setelah mereka itu masuk surga, melihat Allah Azza Jal sebagaimana yang dia maui. Ya, kama yasha Allah. Artinya Allah Azza Jal berkehendaknya bagaimana, maka penduduk surga pun akan bisa melihat Allah Azza Jal sesuai dengan kehendak Allah Azza Jal. Apa maksudnya sih? Sesuai dengan kehendak Allah Azza Jal. Tidak berkaitan dengan kapan dibatasi ini dan itu. Allah berkehendak, kita bisa melihat dengan izin Allah Azza. Maka sekarang ini mas, yang harus difahami adalah bagaimana kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa, mendoakan orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya, untuk bisa apa? Bersama-sama kelak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla bersama-sama di surga. Maka tidak akan ada namanya hasad dan kebencian. Ketika yang kita inginkan bagaimana mengajak sebanyak-banyaknya saudara kita untuk bisa masuk surga. Syaitan yang berusaha untuk bisa menjadikan kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik, itu pun bersemangat untuk mengajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin itu bisa masuk neraka. Sedangkan kita, Allah Azza wa Jalla sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ternyata kita mendustakannya. Kita justru tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut dan kita tidak mau mengajak orang lain untuk bisa mendapatkan nikmat yang kita rasakan. Maka ini adalah bagian dari kufur nikmat. Karena syukur itu adalah ta'atul mun'im, taat kepada zat yang telah memberikan kenikmatan. Allah Azza wa Jalla menginginkan kaum muslimin untuk bisa mengajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin yang lainnya. Bahkan orang-orang kafir harusnya bisa masuk ketika kita berdakwah kepada mereka. Dan dengan izin Allah Azza wa Jalla itu harus bisa dilakukan dengan apa? Dasar ilmu. Maka Mas, doa Mas. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kenikmatan untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, ya demikian yang kita bisa ambil faedahnya. InsyaAllah bi'inillah pada kesempatan yang akan datang kita akan sambung lagi dan kita hanya bisa berdoa Mas, terus dan menerus semoga apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Azza Jal dan apa yang sedikit ini bisa menjadi pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.